ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله بارك الله فيكم. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan sekalian, teman-teman dan sahabat-sahabat di Rapang Sidrap, Sulawesi Selatan. Dan ini tentunya sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, di mana kalian dulu berpecah-pecah, saling berselisih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kalian. Kemudian kalian dijadikan bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat persaudaraan, nikmat persahabatan adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Sehingga Allah perlu untuk mengingatkan kita sekalian. Ya, sebenarnya ini kaitannya dengan orang-orang Ansar yang dipersatukan dengan hadirnya manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ini juga berlaku untuk kita, karena Al-Qur'an bukan sekedar berlaku pada kejadian-kejadian khusus, tapi dia juga berlaku untuk umum, untuk kita sekalian. Maka marilah kita bersama-sama mengingat nikmat yang besar ini. Dulu kita tidak saling mengenal, mungkin kita beda manhaj, kita beda pemahaman, kita beda jalan, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya mempersatukan kita. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka bersaudara, ya, dipersaudarakan oleh Allah dengan keimanan mereka. Baik. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh panitia dan teman-teman yang sudah bersusah payah mengadakan kegiatan ini, sehingga acara kita di sore hari ini bisa kita laksanakan insyaallah dengan baik. Nah, materi kita sore hari ini, dan mungkin seperti itu seterusnya, materi yang kaitannya dengan masalah keluarga. Dan ini materi-materi yang saya lihat jarang dibahas di beberapa tempat, materi kaitannya dengan masalah keluarga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang solehah, ya, keluarga yang baik, dari mulai pemimpin keluarga, suami, kemudian istri dan anak-anaknya. Nah, sekarang kita coba membahas fatwa-fatwa para ulama berkaitan dengan masalah keluarga dan mempergauli istri dengan baik. Ini akan kita bahas insyaallah di pertemuan kita. Jadi judulnya apa? Saya lupa. Ada niat? Apa judulnya? Hah? Menghiasi hidup rumah tangga dengan nasihat para ulama. Baik. Di antara ulama yang ada dalam buku ini adalah buku yang judulnya Risalatun ila Urusyin, ya, risalah kepada orang-orang yang berkeluarga. Baik. Kemudian bagian belakang itu ada fatwa. Fatwa az-zawaj wa mu'asyaratin nisa. Itu judulnya. Di bagian belakang sendiri ini penutupnya nih. Jadi dari awal terus ini bagian penutupnya ada fatwa. Nah, di antara yang berfatwa dalam bagian ini adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Beliau adalah mantan ketua majelis fatwa di Saudi Arabia, ya. Kemudian kedua Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau adalah guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya, dan yang lainnya dari para ulama. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Dia juga mantan ketua Kibarul Ulama di Saudi Arabia rahimahumullah. Guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin juga. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ahli fikih zaman ini, ya, al-faqih. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dan yang terakhir adalah Al-Lajnah Ad-Da'imah Lil-Ifta. Ini majelis fatwa di Saudi Arabia. Jadi ada 7 dari orang-orang yang berkompeten di dalam memberikan fatwa kaitannya dengan masalah keluarga. Baik. Jadi masalah keluarga itu banyak sekali. Kita kalau mau bahas enggak ada selesainya, ya, masalah keluarga. Satu selesai muncul lagi yang lain. Satu selesai muncul lagi yang lain, ya. Baik. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah a'dhamuz zawaj barakatan aisaruhu ma'unatan. Artinya perkawinan atau pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah maharnya. Ini penting, ya kan? Karena di daerah kita ada namanya uang panai. Ya, sebenarnya itu bukan mahar, tapi kadang ini memberatkan. Ya, itu sih enggak ada masalah. Yang penting tidak memberatkan. Mahar saja yang wajib itu tidak boleh memberatkan. Apalagi uang panai itu wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Enggak wajib. Boleh ada, boleh tidak. Kalau ada enggak ada masalah. Ini kasihan, ya. Jadi apa ya istilah kita kemarin itu, liku-liku laki-laki yang tidak laku-laku. Nah, gara-gara uang panennya tinggi, ya, sehidi dua telur ratu, ya. Nah, 12 juta lebih, ya. Jadi sekali lagi ini penting untuk kita bahas, untuk kita kaji, ya, supaya nanti paling tidak kalau misalnya sekarang masih ada kesulitan dalam uang panai, dalam masalah mahar misalnya, nanti berganti generasi orang-orang yang paham dengan agama sehingga mudah semuanya. Jadi tidak ada lagi jomblo-jomblo yang menjerit, ya. Nah, seperti sekarang ini masih banyak jomblo-jomblo yang berteriak mau menikah tidak bisa menikah. Nah, itu akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik. Jadi ini pertanyaan diajukan kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bunyi pertanyaannya, ma ra'yukum fi ghala'il muhur wal israf fil hafalatiz zawaj. Ya. Bagaimana pendapat Anda tentang mahar yang tinggi, berlebihan, serta penyelenggaraan pernikahan yang berlebihan? Ya, terlewat-lewat, ya. Kelewatan. Di sebenarnya dia tidak mampu tapi diadakan pesta pernikahan yang terlalu berlebihan, yang wah gitu. Khasatan al-i'dad lima yuqalu anhu syahru al-asr. Kemudian persiapan untuk menyambut bulan madu. Nah, itu. Jadi di sini ada 3. Pertama, maharnya tinggi. Yang kedua, pelaksanaan pesta perkawinan yang berlebih-lebihan, yang terkesan mubazir. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ya, mempersiapkan dana untuk bulan madu. Ini yang ketiga. Ya. Kemudian disebutkan bima fihi minat takalif bahirah. Karena di dalamnya ada bentuk pembebanan yang memberatkan. Hal syar'u yukirru hadza? Apakah syariat kita mengizinkan yang seperti itu? Ini. Baik, kita lihat bagaimana bimbingan para ulama kaitannya dengan masalah perkawinan yang banyak berkahnya. perkawinan yang bisa memunculkan generasi-generasi yang soleh dan solehah, perkawinan yang bisa membawa kebaikan untuk suami dan istri, ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, keluarga yang diberikan ketenangan, diberikan kasih sayang, diberikan saling mencintai di antara keduanya. Maka kemudian Syekh mengatakan, innal mughalat fil muhur wa fil hafalat kulla dhalika mukhalifun. Ya, jadi mahar yang terlalu tinggi yang memberatkan, ya, dan juga pesta perkawinan yang berlebih-lebihan, semua itu adalah perkara yang menyelisih syariat. Syariat tidak membenarkan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sudah ngaji, sudah taklim, sudah kajian, sudah paham Islam, masih memberatkan dalam masalah seperti ini, berarti dia belum paham bagaimana Islam menyelamatkan anak-anak muda kita yang ingin menikah, bagaimana Islam menginginkan menyelamatkan putri-putri kita yang ingin menikah. Cuma gara-gara mahar saja mereka kadang kesulitan untuk menikah. Padahal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang maharnya cuma apa, cincin besi, bukan cincin emas, cincin besi. Coba, ada juga yang maharnya hafalannya, karena dia tidak punya apa-apa. Dimudahkan di dalam agama kita, ya, dimudahkan di dalam agama kita, ya. Jadi memang di dalam agama kita ada kemudahan di dalam masalah mahar. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis, ya, dari Nabi SAW, inna min yamnil mar'ati tasiru sadaquha wa tasiru rahimuha. Sesungguhnya di antara wanita yang terbaik, ya, kebaikan seorang wanita adalah dia memudahkan maharnya dan memudahkan rahimnya. Memudahkan rahimnya, maksudnya memudahkan rahimnya, kata Urwah, memudahkan rahimnya maksudnya memudahkan rahimnya untuk melahirkan. Itulah wanita terbaik. Jadi kalau ingin jadi wanita terbaik, mudahkan maharnya, jangan terlalu tinggi. Baik, uang panai yang kalau memang dibutuhkan juga, ya, seadanya. Kalau misalnya dari pihak laki-laki tidak mampu, dari pihak perempuan membantu, bisanya insya Allah. Dan ini tidak akan merubah kalau kita tidak, bukan dari kita yang mau merubah, ya, tidak akan merubah, akan begini terus sampai kapan kita mau seperti ini. Kadang kasihan ada orang yang mampu sekali menikah dan sudah mampu menikah. Dari sisi ilmu dia sudah punya, ya, mungkin dari sisi kemampuan memimpin dia sudah punya, tapi karena maharnya terlalu tinggi atau mungkin uang panainya terlalu tinggi, akhirnya tidak jadi menikah, ya, tidak jadi menikah. Dan ini bahaya. Lebih bahaya lagi kalau lari kepada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala waliyadzubillah, seperti misalnya terjadi perzinahan, minimal zina mata, zina hati, ya kan, dan seterusnya, zina tangan, itu bahaya. Atau seperti yang terjadi di Indonesia di sebagian tempat kayak apa, gay, lesbi, ya kan, itu lebih bahaya lagi. Dan bisa jadi yang seperti ini mengarahkan ke situ. Sekarang orang-orang kalau misalnya dipersulit, dia cari yang gampang, mana yang gampang, akhirnya terjerumus di dalam perkara yang kita tidak inginkan. Jadi ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya. Jadi kata Syekh, itu perkara yang menyelisih syariat. Fa inna a'dhaman nikahi barakatan aisaruhu ma'unatan. Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya, yang paling mudah maharnya. Siapa yang paling mudah maharnya akan diberikan berkah di dalam perkawinan dia, pernikahan dia. Tidakkah kita ingin punya anak-anak yang menikah kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita ingin keberkahan selalu mengalir kepada anak-anak kita, putri kita, ya, anak laki-laki kita yang disebabkan maharnya mudah. Ingat ya, bukan murah, mudah. Beda loh ini. Di mana sisi bedanya mudah dengan murah? Hah? Di mana bedanya? Mudah itu belum tentu murah. Walaupun murah itu pasti mudah. Murah itu pasti mudah. Tapi mudah belum tentu murah. Misalnya ada orang kaya, kekayaannya mungkin sampai triliunan, kemudian dia kasih mahar misalnya 100 juta. Mudah atau tidak? Mudah, karena uangnya banyak. Ya, tapi tidak murah. Mudah, paham ya? Jadi bukan masalah murah. Misalnya ada orang uangnya triliunan, dia maharnya misalnya cuma 100 ribu, ya kan? Nah, apa kayak tidak serius dia untuk menikah gitu kan. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, yang mudah di sini, yang mudah. Makanya di berbagai tempat, berbagai negara itu beda-beda. Saya dulu ada teman yang masya Allah menikah itu cuma 500 ribu uang sudah bisa nikah. Ya kan? Karena kita walimahnya cuma pakai pisang goreng gitu. Beli pisang digoreng sudah acara. Jadi walimah. Mudah semuanya. Ya, bahkan ada di beberapa tempat kalau di Indonesia ada beberapa tempat itu yang melamar malah perempuan. Maksudnya perempuan yang biayai pesta perkawinannya semuanya. Laki-laki tinggal terima beres. Nanti kalau sudah menikah, orang tuanya atau mertuanya menawarkan mau dikasih hewan ternak atau mau dikasih uang untuk modal. Itu dari pihak mertua dan pihak perempuan. Ya, saya dulu hampir seperti itu, enggak jadi ya. Masya Allah. Tapi saya enggak sebutkan tempatnya, nanti pada kesana semua ya. Nanti bisa sidrap, bisa kosong ini ya. Baik, seperti itu ya. Jadi kata Syekh, pernikahan yang paling berkah itu pernikahan yang apa? Nah, yang paling mudah maharnya. Dimudahkan maharnya. Wa kullama qallat al-ma'una azumat barokah. Ya kan? Ketika maharnya sedikit, ya kan? Maksudnya sedikit ini kan relatif. Bagi sebagian orang ini sedikit, sebagian orang mahal, gitu kan? Nah, kalau misalnya maharnya murah atau sedikit, maka berkahnya semakin besar. Besar berkahnya. Semakin mudah, semakin besar berkahnya gitu. Karena pernikahan jadi mudah. Dan itulah agama kita. Inna haddin yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ya, sesungguhnya agama ini mudah. Walam syadda haddin illa ghalaba. Tidak ada orang yang memberat-beratkan diri di dalam beragama kecuali pasti dia akan terkalahkan. Orang-orang yang bikin bid'ah, bikin perkara baru di dalam agama, ini memberat-beratkan diri dalam agama, dia pasti akan kalah. Demikian pula dalam masalah perkawinan, ketika diberat-beratkan, disulit-sulitkan, akhirnya orang akan terkalahkan. Terjadilah apa yang kita tidak inginkan, ya. Kadang wanita sudah lama, sudah berumur, harusnya sudah menikah, akhirnya tidak menikah. Karena tidak ada yang berani datang. Setiap orang datang, ini anakku S1 loh ya. Ini anakku S2 ya. Kok kerja di mana? Nah, coba ya, jadi akhirnya berumur. Akhirnya tidak menikah-menikah. Yang laki-laki juga seperti itu. Akhirnya tidak menikah-menikah. Dan ini tugas kita semua untuk mengobati ini semua. Mudah-mudahan nanti kalau ada ikhwan-ikhwan yang anaknya dilamar, jangan menyulitkan. Mana mudahnya, mana enaknya. Tapi juga jangan memberatkan diri. Maksudnya, kalau kita bilang, saya tidak mampu kalau segitu, sampaikan. Bagaimana kalau kita gini kerjasama, saling membantu, seperti itu. Coba bikin sesuatu yang lain dari sebuah pernikahan yang indah sebagaimana yang disyariatkan di dalam agama kita, ya. Nah, kemudian disebutkan wa hadha amrun yarji'u fi aktsari al-ahyan ila nisa. Dan ini mayoritasnya sebenarnya kembali kepada perempuan. Karena perempuan itu yang menentukan mahar. Ya kan? Kalau sang wanita sudah mengiyakan sudah. Jadi seperti itu. Jadi disebutkan juga oleh Imam Ahmad, inna a'dhaman nikah barakatan aisaruhu mu'natan. Sesungguhnya pernikahan yang paling agung berkahnya, yang paling besar berkahnya, itu yang paling mudah maharnya. Yang paling mudah maharnya. Ya, sampai dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, barang siapa yang memberikan tepung gandum atau korma sepenuh dua telapak tangan, ini gandum atau korma sepenuh dua telapak tangan untuk mahar seorang wanita, maka wanita itu sudah halal bagi dia. Mudah, gandum dua satu begini, korma, ya kan? Korma satu dosanya kita bisa kan? Apalagi segini, sedikit, itu sudah halal. Artinya dimudahkan di dalam Islam, ya, dimudahkan di dalam Islam. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati, yang saya muliakan, jadi ini kembali kepada wanita. Kepada wanita, nanti akan kita lihat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa sebenarnya masalah mahar itu kembalinya kepada seorang wanita, kembalinya kepada seorang wanita. Ya, nah sekarang ada sebuah pertanyaan, jika misalnya seorang suami memberi mahar kepada seorang wanita calon istrinya. Dan istri kemudian calon istri tadi menerima, oh nggak apa-apa maharnya segitu ya, karena saya tidak butuh dengan mahar kamu, saya butuh dengan kesolehan kamu misalnya. Akhirnya diterima maharnya. Tetapi orang tua minta agar maharnya itu minimal cincin emas misalnya. Tapi sang pria tidak punya cincin emas. Dia cuma punya misalnya apa? Al-Qur'an, atau dia cuma punya misalnya uang yang sejumlah 500 ribu atau 400 ribu begitu. Dan calon istrinya mengatakan tidak apa-apa, dia sudah terima. Tapi orangnya tidak setuju, orang tuanya tidak setuju. Ya, apakah boleh seorang wali, orang tuanya menolak laki-laki tersebut? Nah, ini ada beberapa apa namanya fatwa di kalangan para ulama kita berkaitan dengan masalah tersebut. Ya, jadi di antara fatwa itu adalah bahwa yang berhak untuk menentukan nilai mahar adalah pengantin wanita. Itu yang berhak. Ya, bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan. Tapi kan biasa kita begitu. Kadang jangankan pihak wanita, kadang pihak keluarga sudah sepakat. Sang wanita sepakat maharnya segitu. Ya. Kemudian orang tuanya juga sepakat, yang laki-laki, yang perempuan sepakat. Datang bibi-bibinya, datang om-omnya. Jangan, kasihan itu anakmu, masa cuma dihargai segitu? Anakmu ini sudah sarjana, sudah S2 lagi, masa cuma segitu? Masa cuma 5 juta? Itu misalnya. Maka ini bentuk perkara yang tidak boleh. Kadang terjadi kegagalan pernikahan gara-gara begitu. Ada yang pengalaman seperti itu? Akhirnya cari yang lain. Nah, gitu ya. Seperti itu terjadi. Jadi yang berhak untuk menerima atau menentukan jumlah mahar adalah sang wanita. Karena mahar nanti akan diperuntukkan untuk wanita tersebut gitu. Ya, sang wanita yang berhak. Iya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Jadi sang wali tidak berhak untuk menggugat. Ya, walaupun nilai maharnya di bawah dari yang ditentukan oleh seorang wali. Jadi yang menentukan adalah wanita. Ini ada beberapa fatwa di kalangan para ulama kita kaitannya dengan masalah ini. Baik. Disebutkan di dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah jilid yang pertama halaman 136 disebutkan. Baik. Idza radiyat mar'atu biduni saddaki mithliha. Apabila seorang wanita telah ridho mendapatkan mahar di bawah dari ketentuan yang ditentukan oleh seorang wali, lam yakun li awliyaiha iktiradun alaiha. Maka tidak boleh seorang wali untuk membatalkan atau untuk menolak mahar yang sudah diberikan tadi atau ditentukan tadi di bawah yang dia tentukan. Ya, khilafan li Abi Hanifah. Ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah. Ala kulli hal, insyaallah perkara ini perkara yang ditentukan oleh wanita. Makanya kata Syaikh Utsaimin di sini, wa hadza amrun yarji'u ila aktsaril ahyan ila nisa. Jadi ini kembali kepada wanita. Wanita. Li'anna nisa hunna allati yahmilna azwajahunna alal mughalah fil muhur. Karena wanita yang kadang membawa calon-calon suaminya kepada mahar yang tinggi karena dia yang tentukan. Jadi yang tentukan. Jadi wanita boleh dah. Misalnya ada seorang laki-laki, seorang ikhwan misalnya yang dia sudah senang kesolehannya, ketakwaannya, ya, ilmunya dan lain sebagainya, datang melamar. Kemudian orang tua minta mahar yang tinggi. Nah, sang calon istri sudah sepakat dengan mahar yang tidak terlalu tinggi atau tambahan lagi dengan uang panai lah kalau di kita ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut? Ya harusnya dia berjuang lah. Dia membantu calon suaminya supaya dia dapat orang yang soleh. Dia bantu, dia jelaskan kepada orang tuanya, dia jelaskan kepada ibunya, dia jelaskan kepada bapaknya. Maka penting kita tahu ini. Jadi kesimpulannya tadi adalah pernikahan dengan mahar yang mudah itu akan diberikan apa? Berkah. Semakin mudah, semakin besar berkahnya. Ya sisa kita mau berkahnya atau mau apanya, mau uangnya. Ya kalau kita mau berkahnya, kita permudah. Jadi kebanyakan kembali kepada wanita. Wa idza ja'al mahru maisiran qalatil mar'ah la. Ketika ada mahar yang murah atau yang sedikit, maka kadang seorang wanita mengatakan, oh, saya tidak mau kalau maharnya sedikit. Ya, Baik, tidak mau kalau manis sedikit. Dia mengatakan seperti itu. Atau orang tuanya mengatakan, inna bintana yajibulaha kada wa kada. Sesungguhnya putri kami harus diberikan mahar jumlahnya sekian dan sekian. Tapi kalau kita mahar tidak ada masalah. Karena selalu maharnya seperangkat alat sholat. Maharnya murah. Tapi yang tinggi apanya? Uang mana ini? Ini jadi dilema tersendiri. Ya, jadi kita sebenarnya sekarang nggak bicara mahar lagi. Kalau mahar sebenarnya kita sudah murah, ya sudah murah sekali. Seperangkat alat sholat jadi murah, dan itu pun tidak wajib baru. Yang bekas pun boleh, ya. Yang penting seperangkat alat sholat. Kadang juga sudah jadi maharnya dia sudah dikasih seperangkat alat sholat, dia juga tidak pakai, gitu kan? Nah, jadi yang jadi permasalahan besar adalah itu tadi, uang manai. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan sama-sama. Maksudnya kalau misalnya di kalangan masyarakat ini sulit untuk hilang, minimal di kalangan kita sesama orang-orang yang sudah ngaji, sudah taklim, ya sudah ikut kajian-kajian, dia bisa paham ini dan tidak menyulitkan lagi. Jelasnya mudah-mudahan bisa semua. Dan ini perlu untuk melawan hawa nafsu kita. Melawan hawa nafsu kita. Gitu. Adapun kalau misalnya hartanya banyak dan seterusnya, kan bisa hartanya nanti dipakai setelah menikah, itu lebih bermanfaat daripada dipakai untuk pernikahan yang luar biasa misalnya habis satu kaligus, setelah menikah dia harus bayar utang, ya ini kan lebih parah. Jadi barakallahu fikum, mudah-mudahan kita bisa lakukan itu. Wa kadzalika aidan al-mughalat fil hafalat mimma naha anhu syar'u. Demikian pula berlebih-lebihan, melampaui batas, bermewah-mewahan dalam pesta-pesta perkawinan yang dilarang oleh syariat. Karena kita melampaui batas yang tidak dibutuhkan, kadang dibiayai dan jutaan, seperti ekton, poeng, jutaan. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kalau tidak ada itunya? Apakah kalau tidak ada itunya pernikahan tidak sah? Apakah kalau tidak ada itunya misalnya anak kita jadi sengsara gitu? Atau tidak ada itunya kita tidak berwibawa di depan orang kendang? Baru itu biayanya luar biasa, jutaan. Ya kan? Itu satu. Apalagi ada bentuk pelanggaran di dalamnya. Yang lebih parah lagi ketika yang nyanyi adalah orang-orang wan. Kadang ya pakai baju adeknya gitu. Ya. Paham ya maksud saya? Kan mengganggu. Masya Allah. Akhirnya apa? Suami yang tadinya sudah ada calon istrinya tertarik sama artisnya, karena menggoda di depan. Iya atau iya? Nah, itu yang pernah rasakan seperti itu. Jadi barakallahu fikum, pernikahan itu jangan terlalu mewah. Jangan hambur-hamburkan uang di situ. Wa huwa yadkhulu tahta qaulihi subhanahu wa ta'ala, dan dia masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Sulaiman. Apa itu? Surah Al-A'raf ayat 31. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, jangan kalian melampaui batas, jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Aja kok tak lewa-lewa. Nah, jangan berlebih-lebihan. Kenapa jangan berlebih-lebihan? Ini tadi Allah tidak suka dengan orang yang seperti itu. Kenapa jadi berubah logatnya? Allah tidak suka dengan orang seperti itu. Paham ya? Jangan. Kalau misalnya misalnya cukup makan begini dan begitu, itu saja. Jangan yang tidak penting dimasukkan. Ya, yang tidak penting dimasukkan. Jangan. Apalagi kalau misalnya satu kali pakai setelah itu dibuang, ya. Itu enggak perkara yang kita hindari. Ya. Dan juga kejadian, kadang sifat berlebih-lebihan ini malah ada pada undangan. Undangan ngambil makannya, banyak sekali, Masya Allah, menggunung. Tak menggunung. Nah, gini. Jadi nasinya tidak rata, naik ke atas. Nah. Yang dimakan sedikit, yang dibuang lebih banyak, ditaruh di bawah kursi. Setelah itu kalau dikumpul-kumpul, berapa karung itu dibuang itu. Padahal banyaknya orang-orang miskin. Bagaimana perasaannya orang miskin? Sudah mereka tidak diundang dalam perkawinan, dan itu dibenci di dalam agama kita. Mengkhususkan orang-orang kaya saja yang diundang, orang miskin tidak. Coba kita rubah yang seperti ini. Inilah pentingnya kita ngaji, pentingnya kita taklim kajian sama ustaz-ustaz kita. Ya, subhanallah, di sini banyak ustaz. Ya, supaya kita bisa merubah itu. Jadi apa fungsinya kita ngaji? Apa fungsinya kita taklim? Ya itu tadi, merubah hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Jadi ini bentuk berlebih-lebihan. Wa katsirum minan nisa yahmilna azwajahunna ala dzalika aidha. Dan banyak dari kalangan para wanita yang mengantarkan, membawa suaminya ke arah yang seperti itu. Maka memang fitnah wanita luar biasa. Ya, oh ini calon istri saya mintanya seperti ini. Saya bisa penuhi. Saya gengsi dong seorang laki-laki, calon istri minta seperti ini, saya tidak bisa penuhi. Nah, gitu. Akhirnya dipenuhi. Istri minta begini, istri begini, gitu. Maka mudah-mudahan istri-istri atau calon istri dari wanita-wanita solehah ahli sunnah itu tidak melakukan yang seperti itu. Mudahkan. Ketika ada orang yang anda ridhoi, yang anda cintai, anda senangi ketakwaannya, kesolehannya, maka terima. Ya, terima. Dimudahkan semuanya. Jangan memberat-beratkan. Kasihan mereka. Semakin hari semakin banyak jomblo-jomblo kita yang mau menikah, tidak menikah-menikah. Di sini berapa jomblo? Masih banyak ya? Masya Allah. Ya, yang sudah nikah saja mau nikah lagi ya. Apalagi yang jomblo ya. Masya Allah. Sabar jomblo ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti dimudahkan. Taib. Yang sudah nikah, kasihlah kesempatan yang belum menikah. Ya. Taib. Nah, sekarang kata Syekh Utsaimin, wa katsirum minan nisa yahmilna azwajahunna ala dzalika aidha. Yakilna in hafala fulanun haddatsa bihi kada wa kada. Jadi yakulna in hafala fulanun haddatsa bihi kada wa kada. Jadi mereka mengatakan membandingkan dengan pernikahan orang. Loh, kamu datang sama kita bawanya cuma segitu, sedikit. Coba itu lihat tetangga saya kemarin menikah, uang panennya segini, maharnya sekian. Ya, ada rumah, ada sawah, ya orang kaya. Wajar. Nah, kita kasihan masih jadi kontraktor. Rumah masih kontrak, ya. Kemudian mau maharnya seperti sawah dan seterusnya, kan berat dari kita. Jadi kadang dibanding-bandingkan, jangan. Masing-masing orang punya kelebihan. Kalau calon suami anda tidak memiliki kekayaan, mudah-mudahan dia punya kekayaan hati. Dan itu lebih penting. Ya, itu lebih penting daripada orang kaya tidak punya kaya hati. Jadi nanti wanitanya menjadi seperti burung dalam sangkar emas. Ya kan? Dia bahagia, dia tidak bahagia di rumah yang mewah. Seperti itu. Yang paling penting suami kita adalah ada kaya hati, ada kelembutan sama istri, ada perhatian. Itu luar biasa kalau punya suami seperti itu. Kekayaan itu sebentar. Maksudnya sebentar apa? Sebentar kita rasakan, setelah itu kita bosan. Ya, setelah itu kita bosan. Jadi mudah-mudahan para wanita, para akhwat ini bisa memahami seperti ini dan tidak menambah, bertambah panjangnya antrian para jomblo yang ingin menikah tidak jadi-jadi. Ya kan? Dan ini bantuan wanita. Apa yang bisa dibantu oleh seorang akhwat? Ya, dia menjelaskan kepada kedua orang tuanya. Dia jelaskan kepada bapaknya, dia jelaskan kepada ibunya, ya, tentang pentingnya memudahkan sebuah perkawinan. Itu. Walakin al-wajib fi mithli hadzal amri ayyakuna 'alal wajhil masyru'. Tetapi yang wajib kita lakukan dalam perkara seperti ini, yaitu melakukannya sesuai dengan syariat. Wala yata'adda fihi al-insan haddahu wala yusrifu. Janganlah seseorang melampaui batasannya dan jangan dia berlebih-lebihan di dalam melakukan pesta perkawinan. Li'anna lillahi subhanahu wa ta'ala naha 'anil israf. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang seseorang untuk melampaui batas. Untuk melampaui batas. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melampaui batas. Untuk melampaui batas. Masya Allah. Dilarang di dalam agama kita. Ya, dilarang di dalam agama kita. Jadi jangan melampaui batas. Baik. Kemudian waqala innahu la yuhibbul musrifin. Dan di sini Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 22 halaman 192, beliau mengatakan, ya, yukrahu lirrajul ayusdiqal mar'ata sadaqan yadurruhu bihi. Seorang dimakruhkan untuk memberikan mahar kepada seorang wanita dengan sesuatu mahar yang menyulitkan dia sendiri, membahayakan dia. Kadang kan kalau kita terlalu cinta sama orang, berapapun maharnya kita ladeni. Jangan. mundur. Ya kan, mundur. Kemampuan kita misalnya cuma 5 juta. Dia minta 50 juta. Ya. Jangan maju, mundur. Cari yang lain. Ya, cari yang 3 juta supaya ada sisanya 2 juta. Iya kan? Ada orang 5 juta, dia minta 50 juta kita maju. Jangan, itu nekat itu namanya. Jangan. Jangan mengatakan kau jual saya beli. Oh, ya. Oh, siri katanya, ya. Siri nampak C. Jangan seperti itu. Baik. Jadi kata Syekh Utsaimin hukumnya makruh. Kalau misalnya ada seorang laki-laki mau melamar seorang wanita minta mahar sekian, dan laki-laki itu tidak mampu, ketika dia nekat untuk memberikan mahar tersebut, bisa menyulitkan dia, memberikan mudarat kepada dia, maka kata Syekh Utsaimin, wa yukrahu lirrajul, dimakruhkan seorang laki-laki melakukan seperti itu, ya kan? Melakukan seperti itu. Baik. Inna qadahu wa ya'jizu an wafa'ihi in kana dainan. Ya. Jadi dimakruhkan dia untuk menyulitkan dirinya sendiri jika ia membayarnya dengan kontan dan ia tidak mampu untuk melunasinya sebagai hutang. Jadi kan kadang seperti itu. Ya, biarlah Pak. Kalau begitu saya berhutang dulu. Ya. Sudah itu hutangnya ke bank lagi. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga. Masuk dalam apa namanya unsur riba, masuk dalam transaksi riba kan? Cuma gara-gara seorang wanita, gimana bisa berkah? Ya kan? Diawali dengan perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ ada bentuk pelanggaran memberatkan diri, menyusahkan orang. Di situ ada pelanggaran apa? Harus dia berhutang lewat transaksi-transaksi riba dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Maka ini kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, kata beliau bahwa ini perkara yang dimakruhkan. Maka jangan nekat. Bagi seorang jomblo ya harus punya jiwa besar. Kalau misalnya Anda sudah maju dan ternyata maharnya tinggi dan Anda tidak mampu sudah, Anda mundur cari yang lain. Insyaallah masih banyak yang lain. Jadi para wanita hati-hati ya. Para orang tua hati-hati. Jangan sampai gara-gara seperti itu anaknya lambat menikah. Ya, setiap ada orang datang siapa Anda, sudah nanti enggak ada yang datang siapa saja. Nah, gitu jadinya. Karena apa? Sudah enggak ada yang datang, sudah tua dia. Oleh karena itu hati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memudahkan proses-proses perkawinan, pernikahan. Baik. Nah, kemudian kata Syekh Utsaimin, wa amma ma yuqalu an syahril asal. Fa hadza akhbathu wa abghadu. Adapun yang kaitannya dengan masalah bulan madu, biasanya kalau kita sudah menikah ada namanya bulan madu, ya kan? Apakah bulan madu ini ada di dalam syariat kita? Kata Syekh, tidak. Tidak ada. Ini adalah abkhas, lebih buruk lagi, lebih jelek lagi. Ya, abghad, lebih dimurkai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu taklid. Karena dia bentuk taklid, ikut-ikutan li ghairil muslimin, kepada selain kaum muslimin, kepada non-muslim. Ikut-ikutan. Tidak ada dalam Islam namanya bulan madu. Ya, adapun kalau sudah menikah, dia mau sekedar bermesraan atau bersenang-senang, tidak ada masalah. Tapi kalau istilah bulan madu, dia harus sediakan dana, kemudian dia harus traveling, harus pergi ke tempat tertentu untuk bulan madu, di pantai atau di mana dan lain sebagainya. Dalam Islam tidak ada istilah bulan madu. Bulan madu ya di rumah lah. Ya. Nah, seperti itu. Baik, dan ini taklid kepada kepada non muslim. Wa fihi idhatu amwalin katsiratin. Dan di dalam perkara ini ada bentuk membuang-buang harta yang banyak. Orang sekarang kalau bulan madu kemana? Ke Bali, gitu kan? Wow, luar biasa itu. Ada yang sampai miliaran cuma untuk bulan madu. Coba. Ya. Madunya habis sisa bulannya. Tiap bulan bayar utang. Iya. Jangan seperti itu, barakallahu fikum. Lebih baik uangnya, hartanya yang dia miliki dimanfaatkan untuk modal usaha, untuk keluarga, atau untuk sedekah, atau disimpan untuk sama-sama pergi. Kalau di sini disebutkan pergi untuk umroh dan lain sebagainya, itu lebih bagus. Lebih bagus. Kata masya Allah, pernah orang bulan madu, pernah dengar nggak? Orang bulan madu sampai menghabiskan miliaran. Pernah? Iya, kalau mungkin kita jarang dengar, tapi orang-orang yang punya kemampuan seperti itu mereka habis miliaran sekedar untuk bulan bulan madu. Baik, maka hati-hati, ini perkara yang tidak diajarkan di dalam agama kita. Wa fi aidan tadyi'un li katsirin min umuri ad-din. Dan ini merupakan bentuk meremehkan atau melalaikan kebanyakan dari perkara agama, khususan idza kana yabdi fi biladi ghairi islamiyah. Terutama kalau misalnya bulan madunya dilakukan di negara non muslim. Pergi ke Amerika, pergi ke mana? Ke Paris ya, Swiss, pergi ke Jerman sekedar untuk bulan madu. Mungkin kalau di sini enggak ada berpikir begitu nih, insyaallah. Ya karena berat ya. Nanti bisa habis berapa beras itu ya kalau untuk bulan madu ke Paris apa. Itu besar biayanya. Jadi kata Syekh itu merupakan bentuk apa? Melalaikan harta, membuang-buang harta. Membuang-buang harta. Dan juga banyak perkara dari agama yang dilalaikan. Ya, ketika dia pergi ke negeri-negeri non-muslim, fa innahum yarji'una bi'adatin. Karena dia akan kembali dari negeri non-muslim tadi dengan membawa kebiasaan-kebiasaan kufar, kebiasaan yang jelek. Ya, kalau misalnya kita enggak penting untuk pergi ke negeri-negeri, negara-negara non-muslim, maka jangan pergi ke sana. Itu yang pertama. Kemudian apalagi yang dibawa? Ya, taklidin darratin lahum. Kemudian taklid, ikut-ikutan kepada orang kafir. Gaya-gaya orang kafir dia ikuti. Setelah pergi bulan madu dia ikuti gayanya orang kafir. Dan ini membahayakan mereka. Ya, membahayakan mereka. Wali mujtama'ihim, membahayakan masyarakat mereka. Wa hadhihi umurun yuhsha fiha 'alal ummah. Dan ini perkara yang dikhawatirkan terjadi di tengah-tengah umat. Amma law safaral insanu bi zaujatihi lil umrah. Adapun kalau misalnya seseorang bersama dengan istrinya, istri barunya, ya istri baru ya, memang masih baru, dia pergi untuk umrah, auli ziyaratil Madinah, atau pergi ke Madinah untuk berziarah, fahadha la ba'sa bihi insyaallah. Maka ini tidak mengapa insyaallah. Ini dari kitab Fatawa Al-Mar'ah yang dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi ini perkara pertama ya. Jadi perkara pertama ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama apa? Ayo, apa yang pertama? Hah? Apa yang pertama? Ayo sebut. Iya, memudahkan pesta perkawinan atau memudahkan perkawinan. Baik dari sisi maharnya, pestanya atau yang lainnya, dimudahkan. Sekarang kalau misalnya ada seorang laki-laki melamar seorang wanita yang kaya. Kemudian laki-laki itu tidak punya uang untuk mengadakan pesta perkawinan. Tentunya wanita yang kaya tadi bisa, karena dia orang kaya. Bisa wanita yang membiayai? Bisa tidak kalau wanita yang membiayai? Tidak ada masalah. Itu bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. At-ta'awun alal birri wa taqwa. Dan ini yang kita berusaha untuk melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Hah? Yang kedua? Pertama maharnya, yang kedua pesta yang tidak berlebih-lebihan. Jadi cobalah nanti ya, coba nanti pelan-pelan kita coba. Jangan gengsi, jangan malu sama orang. Kita cari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan malu sama orang. Kita cari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala cinta tentang sebuah perkara, maka itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Jangan gengsi. Kadang kita gengsi sama orang, akhirnya kita nekat. Seperti yang saya katakan tadi, ya, kemampuan misalnya dia uang panainya misalnya 5 juta, kemudian calon istrinya atau keluarga calon istri minta 50 juta, dia nekat. Akhirnya dia apa? Pinjam. Akhirnya dia apa? Dia pinjam. Maka jangan. Kalau tidak mampu bilang saja tidak mampu. Insya Allah, siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih bagus. Kalau misalnya wanita tersebut tidak bisa kita dapatkan, sudah cari yang lain. Insya Allah masih banyak. Ya, tapi saya yakin sebagian wanita-wanita yang belum nikah berkata dalam hati, iya masih banyak. Gitu ya. Wallahualam islam ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu tentang ijbarul walid ibnatahu ala zawaj. Ya, haramun. seorang bapak memaksa anaknya untuk menikah. Dipaksa. Anaknya tidak mau, tapi orang tuanya memaksa. Ya, anaknya mau yang soleh, tapi orang tuanya mau yang kaya. Ternyata yang datang yang kaya, orang tuanya oke. Jadi, anaknya tetap tidak mau. Apa yang harus dilakukan anak tersebut? Dan ini kata Syekh, ya, nanti bahwa ini perkara yang tidak diperbolehkan. Nanti kita lihat. Masih jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Jadi pertanyaannya, ada seorang bertanya, "Li ukhtun minal ab." Saya punya saudari perempuan, ya, sebapak dengan saya. Waqad zawwajaha abi. Dan bapak saya menikahkan saudariku itu. Saudariku itu dinikahkan oleh bapak saya min rajulin duna ridhaha, kepada seseorang yang dia tidak suka. Ya, dia tidak suka. Jadi saudarinya tadi enggak senang, tapi dia dinikahkan. Wa duna akhdi ra'yiha. Kemudian tidak minta pendapatnya. Ya kan? Sudah tahu ceritanya? Jadi seorang bapak punya anak, atau yang cerita ini anak. Anak itu punya saudara sebapak. Nah, saudara sebapaknya ini seorang wanita, seorang perempuan, mau dinikahkan oleh bapaknya. Tapi wanita tersebut tidak ridho, tidak mau. Satu. Yang kedua, bapaknya tidak tanya sama wanita yang mau dinikahkan tadi, anaknya enggak tanya, "Bagaimana pendapatmu kalau saya nikahkan kamu dengan si anu?" Saya enggak sebut nama, nanti ada yang tersanjung. Saya enggak sebut nama, ya. Jadi kalau bagaimana kalau kamu dinikahkan sama si anu? Enggak minta pendapat seperti itu. Ya. Wa hiya tablughu 21 sana. Sedangkan umurnya sudah 21 tahun. Jadi wanita itu sudah 21 tahun gitu. Wa qad shahida syuhud zura. Kemudian ayah saya mendatangkan saksi palsu. Ya, ala aqdin nikah annaha muwafiqah. Untuk untuk akad pernikahan dan saksi palsu, ya. Dan saksi palsu itu mengatakan bahwasanya putrinya sudah setuju untuk nikah, padahal sebenarnya tidak setuju. Gitu. Sudah dua kesalahan di sini. Yang ketiga, wa waqa'at walidatuha badalan anha an wasiqatil aqd. Ya. Kemudian ibunya pun masuk ke situ. Ya. Ibunya tadi menggantikan anaknya mewakilkan anaknya tadi untuk menikah, tapi yang nikah anaknya, gitu. Ini sudah tiga kesalahan. Wahakadha tammaz zawaj, kemudian terjadilah pernikahan selesai. Wahyala yazalu radiyatan hadzal zawat, dan wanita tersebut tetap tidak ridho dengan pernikahan tersebut. Famal hukmu fi hadzal aqdi wa syahadati syuhudi. Bagaimana hukum pernikahan seperti itu dan bagaimana hukum dari orang yang bersumpah palsu tadi? Jadi ceritanya seperti itu. Ini kejadian, dan mungkin boleh jadi kejadian itu ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, anak-anak dipaksa untuk apa? Untuk menikah padahal dia tidak mau. Baik, apa hukumnya? Kemudian apalagi kadang orang tua berusaha atau memaksakan diri supaya anaknya menikah, maka dia berusaha membuat kecurangan-kecurangan di dalam pernikahan, di dalam akad pernikahan. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin menjawab, ini kejadian yang terjadi diadapkan kepada beliau. Kata Syekh Utsaimin, "Hadhil ukh in kanat bikran wa ajbaraha abuha 'ala az-zawaji min hadzal rajuli faqad dhahaba ba'du ahli al-immi ila sihhatin nikah." Ya. Wanita tadi yang masih gadis kemudian dipaksa oleh bapaknya untuk menikah dengan seorang laki-laki, ya, dipaksa menikah dengan seorang laki-laki. Ada sebagian ulama yang mengatakan nikahnya sah. Wa ra'au anna lil ab ay yujbira ibnatahu 'ala az-zawaj biman la turidu idza kana kuf'an. Ya, dan mereka memandang bahwasanya seorang bapak boleh memaksa putrinya untuk menikah walaupun putrinya tadi tidak mau. Kalau memang antara putrinya sama calon suaminya tadi menurut bapaknya sudah cocok, itu satu pendapat. Tapi Syekh Utsaimin enggak sepakat dengan pendapat ini, beliau mengatakan walakin al-qaulur rajih, akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah fi hadzal mas'al, fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini, annahu la yahillu lil ab aw li ghairihi ay yujbiral fatata ala az-zawaji biman la turidu wa in kana kaf'an. Jadi yang paling benarnya dalam masalah ini, tidak halal bagi seorang bapak atau selainnya untuk memaksa seorang wanita menikah. Ya, memaksa seorang wanita menikah jika wanita tersebut tidak ingin, ya, tidak menyetujuinya, tidak ridho, walaupun bapaknya atau yang memaksa tadi menganggap bahwa dia sudah sekufu atau sudah sepadan atau sudah cocok. Nah, gitu. Ini enggak boleh. Jadi hati-hati ya bapak-bapak ya yang punya anak, jangan dipaksa anaknya. Kasihan kalau dipaksa. Ya, kita ingin anak-anak kita bahagia gitu kan, menikah kemudian dia bahagia gitu. Ya, kalau dipaksa dia enggak suka, kan bisa terjadi hal yang kita tidak inginkan. Bahkan terjadi di beberapa tempat, yang mudah-mudahan di kalangan teman-teman enggak ada yang terjadi, tapi di beberapa tempat terjadi sampai kadang seorang wanita bunuh diri karena apa? Ya, dipaksa menikah dengan orang yang tidak dia sukai. Kita dulu ingat ya kisah Siti Nurbaya gitu kan? Nah, itu. Masih ingat? Nah, dulu kita masih belajar dulu ada apa ya? Semacam kisah Siti Nurbaya, gambaran di Indonesia di mana orang tua memaksa anaknya menikah. Kita cuma tangkap kisah ini bahwa di situ ada bentuk pemaksaan orang tua kepada seorang putrinya untuk menikah. Ya, maka kata Syekh, ini perkara yang tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, yang pendapat yang paling kuatnya tidak halal bagi seorang ayah atau yang selainnya memaksa seorang wanita menikah kepada orang yang dia tidak sukai, walaupun orang tadi ya dianggap cocok menikah dengan putrinya, enggak boleh. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul bikru hatta tasta'zina. Tidaklah seorang gadis dinikahi hingga diminta izin kepada dia. Diminta izin. Jadi kita minta izin. Kasih tahu dia gimana kalau ada laki-laki begini sifatnya gini-gini kamu nikah. Kamu mau atau tidak? Kalau dia enggak mau enggak boleh dipaksa. Ya, kalau kau tidak mau menikah, kau bukan anak saya lagi. Wah, kasihan kan? Iya kan? Kasihan. Akhirnya kena namanya wanita makhluk halus ya biasa. Sensitif perasaannya, akhirnya dia terima. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Terjadi hal yang tidak diinginkan tentunya. Si istri tidak bisa maksimal di dalam dia mentaati suaminya, padahal suami harus dia taati, dan sang suami juga dalam kondisi apa merasa terzalimi karena istrinya tidak bisa taat kepada dia. Jadi dua-duanya kena, kasihan. Jadi tidak ada lagi pemaksaan dalam pernikahan, tidak boleh. Kasihan anak-anak, putri-putri kita dipaksa untuk menikah. Jadi itu hadis yang disebutkan oleh Syekh. Jadi Nabi menyebutkan tidak boleh seorang gadis dinikahi sampai dimintai izin. Wa hadza amun la yustasna minhu ahadun minal awliya. Dan ini hadis ini lafadznya umum. Tidak dikhususkan kepada wali-wali tertentu saja, umum, semuanya kena. Ya, makanya kasihan, jangan dipaksa. Ya, bal qad warada fi sahihi Muslim, bahkan disebutkan dalam hadis Muslim, al bikru yasta'zinuha abuha. Adapun seorang gadis, maka hendaklah orang tuanya meminta izin kepada gadis tersebut untuk dinikahkan. Jadi kalau Anda punya anak putri, ketika Anda ingin menikahkan anak putri Anda dengan seseorang, maka mintalah izin dulu. Kalau dia tidak suka, maka jangan dipaksa. Paling tidak kalau misalnya kita ingin sekali, kita minta sama dia, coba kamu sholat istikharah dulu, siapa tahu apa ada perubahan gitu. Paling tidak seperti itu, tapi jangan dipaksa. Ya, enggak boleh memaksa. Jadi kan Syekh berpendapat bahwa itu haram, enggak boleh, tidak halal dilakukan. Ya, tidak halal dilakukan. Iya. Baik. Kemudian fanassun 'alal bikri wa nassun 'alal ab. Jadi nasnya ini untuk gadis dan untuk bapaknya. Jadi seorang gadis ketika mau menikah, maka orang tuanya meminta izin kepada gadis tersebut untuk menikahkannya. Wa hadza nassun fi mahallin nizaa fayazibul masir ilaihi. Ya. Dan ini nas fi mahallin nizaa, ada perselisihan. Ya, ada perselisihan dalam masalah ini, maka hendaklah kita merujuk kepadanya. Wa ala hadza fayakunu ijbarur rajuli ibnatahu lizawaj birajulin la turidu zawaja minhu yakunu muharraman. Oleh karena itu, seorang ayah yang memaksa putrinya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang dia tidak cintai, maka pernikahan tersebut adalah pernikahan yang diharamkan, enggak boleh. Jelas ya? Jadi jangan sampai kita paksa anak-anak kita. Kalaupun kita melihat yang datang ini soleh, bagus, dari sisi usaha mungkin juga bagus, kehidupannya bagus, sudah ada rumahnya dan seterusnya, maka seorang ayah boleh menjelaskan kepada anaknya, nah itu yang datang itu orang soleh, bagus, bapak sudah kenal sama dia, ya sudah lama bapak kenal sama dia, sudah 10 tahun, bahkan dulu dia yang nawari bapak, gitu. Sekarang mau balas gitu ya. Atau dijelaskan kepada dia, dia sudah kerja gini, dijelaskan, gak ada masalah, itu baik insya Allah, bapak kasih rekomendasi gitu. Begitu aja. Tapi kalau memaksa, kamu harus nikah, kalau tidak, maka kamu cari bapak lain. Wah, jangan. Ya, kalau cari ibu lain lebih gak boleh lagi, jangan. Biarkan dia berpikir, kita jelaskan. Seperti itu yang kita lakukan. Ya, seperti itu yang kita lakukan. Dan ini haram. Wal muharram la yakunu sahihan wala nafidha. Yang haram itu enggak mungkin jadi sah. Namanya haram berarti enggak sah. Li'anna infadahu tashihuhu. Karena membenarkannya, ya, mengatakan sah berarti membenarkannya berarti mengatakan sah. Mudhadan lima warada fihi minan nahi. Dan ini bertentangan dengan larangan-larangan yang disebutkan di dalam dalil. Larangan yang disebutkan di dalam dalil. Wa ma nahash syari'anhu fa innahu yuridu minal ummah alla taltabisa bihi aw taf'aluhu. Dan apa yang dilarang oleh syariat, maka tidak boleh dirancukan, dikacaukan, disamarkan, ya, dan tidak boleh dilakukan kalau syariat kita melarang. Wa nahnu idza sahahna, dan kita ketika kita benarkan itu, fa ma'nahu annana talabbasna bihi. Kalau kita benarkan itu, maka kita membuat satu kesamaran. Artinya kalau kita benarkan pernikahan dengan paksaan tadi, maka kita membuat kesamaran. Wa fa'alnahu, kemudian kita lakukan. Wa ja'alnahu manzilatal uqud, dan kita jadikan itu sama posisinya dengan akad. Allati abaha syari', yang dibolehkan oleh syariat. Padahal yang benar, syariat tidak membolehkan bentuk pemaksaan kepada seorang putri untuk menikah dengan orang yang dia tidak sukai. Masya Allah. Jadi Islam memperhatikan seperti itu. Karena namanya pernikahan itu ada karena saling mencintai. Ada yang menikah dipaksa di sini? Tidak ada. Semua karena saling mencintai. Tidak ada ya, alhamdulillah. Jadi itu enggak boleh. Ya, walaupun bisa saja setelah dipaksa nanti muncul rasa cinta, bisa. Tapi itu kemungkinan yang lain juga bisa muncul, bahkan rasa benci, muncul rasa ingin balas dendam dan lain sebagainya. Makanya jangan dilakukan seperti itu. Barakallahu fikum. Bantulah anak-anak kita, putri-putri kita, ya, anak laki-laki kita untuk menikah dengan seorang yang dia sukai, yang dia cintai. Walaupun memang tidak harus pacaran, ya kan? Karena pacaran itu perkara yang diharamkan, tidak boleh. Nanti akan disebutkan juga pertanyaan tentang kaitannya dengan pacaran. Apa hukum pacaran? Nanti akan dijelaskan insyaallah. Ini pacaran tidak ada dalam Islam. Yang ada kalau Pak mau pacaran betul, ya menikah dulu baru pacaran. Kalau belum menikah baru pacaran, wah ini enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Banyak hal yang dilanggar di situ. Ya, apalagi kalau sudah pacaran misalnya 10 tahun ternyata tidak jadi. Ya, jadinya malah menikah sama orang yang sama sekali tidak pernah pacaran. Kan jadi wanitanya sakit hati gitu kan. Ya, ini menimbulkan kejelekan. Maka enggak boleh pacaran. Yang pacaran putuskan pacarmu. Ya. Maksud saya diputuskan, ya sudah langsung nikah. Kalau misalnya bisa langsung cepat nikah. Ya, masalah mahar, masalah uang panai dan seterusnya kita sudah bahas tadi. Mudah-mudahan itu dimudahkan. Banyak berdoa kepada Allah, ya, untuk bisa dipercepat untuk menikah. Mudah-mudahan ustadz-ustadz nanti bisa bantu bagi jomblo-jomblo yang mau menikah gitu, langsung ketemu sama ustadz. Ya, nanti ustadz yang jadi jembatan untuk menjembatani, bicara sama orang tuanya bahwa ini kasihan seorang ikhwan mau menikah tapi uangnya tidak ada, uangnya cuma sekian. Jelaskan, minta bantuan ustaz untuk jelaskan. Nah, dari pihak sang putri atau calon wanitanya juga menjelaskan kepada orang tuanya. Ini insyaallah kalau terjadi luar biasa. Ya, berarti kita sudah membuat satu perubahan dari sekian banyaknya ketimpangan di dalam masyarakat kita. Karena beratnya pernikahan tadi. Nah, demikian pula tadi yang kedua ini kaitannya dengan masalah seorang wanita yang dipaksa, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tidak boleh dipaksa. Baik. Wa hadza amrun la yakun. Ini perkara tidak boleh ada. Wa ala hadza fal qaulur raji, berdasarkan ini maka pendapat yang paling kuat, yakunu tazwija walidika ibnatahu hadhihi biman la turiduhu. Ya. Yakunu tazwijan fasidan. Nah, jadi ketika pernikahan itu terjadi dengan cara memaksa, seorang tidak suka dipaksa, maka ini menjadi pernikahan yang fasid. Pernikahan fasid itu tidak sah. Ya, pernikahan fasid itu tidak sah. Beda kalau pernikahan syubhat. Kalau pernikahan syubhat itu masih sah, kemudian nanti dia bisa ulang lagi pernikahan. Seperti misalnya ada orang yang hamil di luar nikah. Sebelum dia melahirkan dia dinikahkan. Ya kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhuna hamlahun. Dan wanita yang mengandung masa iddahnya itu setelah dia melahirkan. Tapi karena dia malu akhirnya dinikahkan. Dinikahkan. Ya, maka menurut pendapat yang kuat pernikahannya tidak sah. Tapi dianggap itu sah. Dianggap itu sah. Maka bagaimana dengan anak keduanya, ketiganya dan keempatnya nanti? Maka itu masuk dalam nikah syubhat. Nikah syubhat. Dan nikah syubhat ini tetap sah, tapi setelah dia tahu dia menikah lagi. Jelas ya? Itu beda dengan fasid. Kalau fasid memang rusak. Enggak sah dia, rusak. Ya, ini pernikahan yang tidak sah. Fal aqdu fasidun, maka akadnya fasid, rusak. Tidak sah. Yajibun nadru fi dzalika min qibalil mahkamah. Maka ini yang lebih bagusnya seorang melihatnya atau perlu dipandang lagi oleh orang-orang di hadapan hakim. Di hadapan hakim, mahkamah, di depan mahkamah untuk dibicarakan masalah seperti ini ketika ada seorang anak dipaksa menikah dengan orang yang dia tidak sukai. Amma binisbah li syahidiz zur. Sebelum kita masuk ke situ ada tambahan keterangan di sini yang saya akan sebutkan. Jadi seorang bapak atau selain bapak ketika memaksa seorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan orang yang dia tidak inginkan, ya. Baik. Tetapi maka orang itu harus meminta izin kepada orang yang dia mau nikahkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkahul ayyamu hatta yusta'mara wala tunkahul bikru hatta tusta'dhana." Jadi wanita yang sudah pernah menikah atau janda maka tidak boleh dinikahkan sehingga minta persetujuan dia, minta persetujuannya. Ya, kalau dia setuju nikah, kalau enggak ya enggak jadi. Adapun wanita yang masih perawan, yang masih gadis, maka tidak boleh dinikahkan hingga diminta izin. Minta izin sama wanita tersebut mau nikah atau tidak dengan orang yang melamar dia. Melamar dia. Qalu wa kaifa idnuha? Maka persahabat bertanya, bagaimana ciri-ciri bahwa wanita tersebut mengizinkannya? Maka Nabi bersabda, antaskuta. Ciri-ciri seorang gadis mengizinkan atau membolehkan atau setuju dengan pernikahan adalah dia diam. Biasanya kalau gadis kan malu-malu, ya. Tapi sekarang masya Allah banyak gadis-gadis nggak punya rasa malu, ya kan? Sebenarnya hukum asalnya gadis itu malu gitu. Kita juga adat Bugis ya, dulu adat Bugis. Biasanya kalau perempuan mau keluar rumah itu biasa mereka pakai sarung tertutup nggak kelihatan ya dulu. Sekarang masya Allah sarungnya disimpan di rumah, bajunya adiknya dipakai keluar. La haula wala quwata illa billah. Ya kan? Jadi harusnya ini dipertahankan. Gitu. Ya, perempuan itu malu. Maka kata Nabi, salah satu ciri bahwa wanita itu mau menikah itu diam kalau ditanya, mau menikah anak? Diam, senyum-senyum. Oh, berarti dia mau. Ya, jangan kita salah kesimpulan. Oh, berarti anak saya tidak mau. Buktinya dia tidak jawab. Itulah gadis. Dia diam. Ya kata Nabi, antas kuta. Kalau dia diam berarti dia mau. berarti dia mau. Jadi di sini menunjukkan bahwa seorang berusaha untuk minta izin kepada putrinya ketika ingin dinikahkan. Kemudian ada fatwa dari Syekh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga di dalam kitab Majmu' Fatawa pada jilid yang 32 halaman 30. Ya. Di situ disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Laisa li ahadil abawain." Tidak boleh salah satu dari kedua orang tua ayyul zimal walada untuk memaksa anaknya, anak laki-lakinya, apalagi anak perempuan, laki-lakinya binikahi man la tu yurid, menikahi orang yang dia tidak suka. Wa annahu idza imtana'a la yakunu aqan. Dan ketika seorang anak menolak permintaan orang tuanya, tidak mau menikah, orang tuanya mau nikah, ayo kamu nikah, harus nikah sama gadis ini, anak ulang, saya enggak bisa bapak, maafkan saya, nah, saya enggak bisa, ya. Maka apakah anak ini durhaka kepada orang tuanya? Jawabannya tidak, dia enggak durhaka. Jadi boleh menolak, dan ini tidak durhaka, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa idza lam yakun li ahadin ay yulzimahu bi aqlin atau bi aqli ma yanfiru anhu ma qudratihi ala aqli ma tashtahihi nafsuhu kana nikahu kadzalik wa aula. Kalau misalnya ada seorang tidak boleh memaksa orang lain, atau seorang ayah tidak boleh memaksa anaknya untuk memakan sesuatu yang dia tidak suka, padahal dia bisa makan, misalnya obat atau jamu. Sini kan ada yang suka jamu ya? Ada suka jamu. Ya, misalnya jamu jauhnya pahit sekali. Dari brotowali, dari apa lagi tuh? Dari daun apa? Daun pepaya, campur jadi satu. Pahit sekali. Anak-anak sakit. Bolehkah dia dipaksa? Tidak boleh. Kalau dia tidak suka, tidak boleh dia dipaksa. Dan seorang anak boleh menolak, maaf saya tidak bisa gitu. Boleh. Dan ketika dia memaksa, kemudian anak menolak, apakah anak itu durhaka? Ya, masalah makanan. Makanan dia tidak suka, dipaksa, kemudian anak itu mengatakan saya tidak mau. Apakah anak itu durhaka sama orang tuanya? Tidak. Nah, demikian pula kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula dalam masalah pernikahan. Kalau seorang anak dipaksa menikah lalu dia tidak mau, maka itu bukan bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ya, fa innal aklal makruh, fa inna aklal makruh mararatan sa'atan. Karena makanan yang tidak disuka itu pahitnya itu sementara. Misalnya dia paksakan, dia minum, dia paksa. Kan pahit kan? Tapi pahitnya sementara. Pahitnya sementara. Ya, pahitnya sementara. Baik. Wa isratal makruh, adapun pernikahan yang tidak disenangi minaz zaujain, dari kedua suami dan istri, alatul, dia pahitnya itu selama-lamanya atau pahitnya lama. Yu'di sahibahu, akan mengganggu orang yang menikah tadi. Kadzalika wala yumkinu firaquhu, padahal tidak bisa untuk dipisahkan. Artinya dia akan tetap bertahan walaupun dia tidak suka, akhirnya dia tetap bertahan. Jadi kesimpulannya, seorang anak boleh untuk tidak menerima paksaan dari orang tuanya untuk menikah ketika sang anak tidak senang, tidak cinta. Ya, jadi ini penting. Sehingga pernikahan itu betul-betul diawali dengan rasa cinta. Cuma ingat ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, cinta tidak harus dimunculkan dengan pacaran. Ya, yang sudah pacaran sudahlah. Jangan diulang lagi. Yang belum pacaran, jangan coba-coba untuk pacaran. Ya kan? Pacaran itu masya Allah sakit sekali kalau apa putus itu sakit. Ya, makanya jangan pacaran. Lebih baik menikah, langsung menikah. Menikah kan susah putusnya ya. Baik. Iya, menikah susah putusnya. Ya, insyaallah sampai sini dulu ya yang kita sampaikan. Ini ada pertanyaan. Soalnya tadi sisa 10 menit dan tadi ini ditulis 10 menit yang lalu. Berarti sudah pas. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang harus dipilih jika ingin menikah pernikahan yang berkah Ustaz? Pilihan orang tua yang tidak dilandasi dengan cinta atau pilihan sendiri yang dilandasi dengan cinta? Yang kedua, pilihan sendiri yang dilandasi dengan cinta. Tapi jangan cinta hawa nafsu. Tahu-tahu itu calon suaminya adalah tidak pernah sholat misalnya, ya, mengaji pun tidak, berantakan dan seterusnya, maka jangan cinta karena sebab itu. Kalau dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kesolehan yang dia cintai, maka yang kedua. Ya, dan di sini insyaallah ada. Ya, ada insyaallah yang seperti itu. Ya, enggak usah jauh-jauh. Baik, jadi yang kedua. Karena kita sudah sebutkan tadi di poin kedua tadi bahwasanya ketika seorang anak menolak paksaan dari kedua orang tuanya, maka dia tidak dianggap sebagai apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Cuma maksudnya, jelaskanlah kepada orang tua dengan cara yang baik. Jelas ya? Jelaskan dengan cara apa? Cara yang baik. Jangan juga membentak orang tua, ya kan? Atau mengatakan ini dan itu, akhirnya bertengkar, jangan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian, di dalam rumah tangga biasanya terjadi perselisihan. Bolehkah istri mengangkat bicara atau berargumen saat suaminya keliru misalnya? Ya boleh. Tapi tetap dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang sopan. Jadi kita, kok kita ya, Anda, nanti kita saya masuk nanti. Jadi Anda seorang istri, bayangkan pada pikiran Anda bahwa Anda seorang istri yang ada di bawah kepemimpinan suami. Jadi suami Anda harus Anda bayangkan sebagai pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Pandang itu sebagai pemimpin. Kadang masya Allah kasihan suami, sudah nasihati istrinya, suami dibentak. Akhirnya suaminya yang takut. Ya kan? Suaminya sudah bawa cambuk, ayo kalau kamu tidak mau dengar saya cambuk. Malah istrinya bawa cambuk lebih besar lagi, suami yang lari. Jangan seperti itu. Walaupun Anda seorang pemain bela diri misalnya, silat ya, jangan. Tetap kita menampakkan bahwa kita dibawa. Tapi bolehkah kita berargumen dengan suami? Boleh. Ini ada namanya dialog. Ada yang menilau. Oleh karena itu dalam setiap pertemuan dua orang atau lebih harus ada dua hal yang harus ada dalam keluarga. Ya, pertama ada tanazul. Apa tanazul? Saling mengalah. Yang kedua tafahum, saling memahami. Ini harus ada. Ya, kalaupun suami sudah menyampaikan argumen, apa istri sudah menyampaikan argumen dan suami belum terima argumen tersebut, maka bersabarlah. Karena surga dan neraka Anda ada pada suami. Surga dan neraka Anda ada pada suami. Suami juga jangan sok mentang-mentang surga sama neraka ada sama dia, kemudian dia ngancam suaminya, apa istrinya. Awas kalau kau tidak taat sama saya tidak kasih surga. Jangan sok juga. Kita harus mengerti, memahami wanita dan seterusnya. Dan wanita boleh untuk berargumen. Karena pasangan yang baik adalah pasangan yang membawa pasangannya untuk masuk ke dalam surga. Dan ketika seorang istri atau seorang suami melakukan kesalahan, kemudian sang istri diam, berarti dia membiarkan suaminya di dalam apa? Kesesatan. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi." Wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, robah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, maka dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka dengan hatinya. Dan itu adalah kondisi kedudukan iman yang paling rendah. Ya, kalau istri bisa dengan lisan sampaikan masukan, tapi di waktu yang bagus. Seperti dulu Ummu Sulaim, masya Allah, anaknya meninggal, dia sampaikan kepada suaminya dengan cara yang paling bagus sekali. Akhirnya suaminya tidak marah. Luar biasa. Ini harus dicontoh. Banyaklah baca kisah-kisah para sahabiah, para wanita-wanita unggulan di dalam mereka bersikap baik kepada suaminya. Jadi boleh dia seperti itu, tetap dijaga suaranya agar tidak lebih tinggi dari suaminya, ya. Dan suami merasa dihargai, tunjukkan bahwa Anda menghargai suami. Dan itu kalau terjadi insyaallah, ya, suami apa yang tidak cinta dengan wanita seperti itu, ya? Seorang istri yang taat seperti itu, masyaallah. Baik. Kemudian ada pertanyaan, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pemuda yang memiliki keinginan untuk menikah, alhamdulillah. Nanti datang sama Ustaz. Ya, datang satu saat kita di sini, masya Allah banyak. Tinggal datang kepada siapa. Di saat bersamaan adik saya juga memiliki keinginan yang sama. Oh, saingan dong ya. Iya. Karena ketiadaan calon dan khawatir dengan pergaulan adik, akhirnya saya mengalah dengan mendahulukan adik saya untuk menikah. Apakah hal ini termasuk itsar yang diperbolehkan secara syariat? Ya, boleh-boleh saja kalau di dalamnya ada maslahat, ya, di dalamnya kita menghindari mudharat, enggak ada masalah. Tapi kalau nikah sama-sama juga enggak ada masalah. Ya kan? Nikah sama-sama jadi lebih murah biayanya. Yang lebih murah biaya kedua-duanya nikah sama-sama. Jadi satu kali jalan gitu. Selama misalnya ada dana untuk itu, maka nikah kedua-duanya gak ada masalah. Jadi ada semacam apa ya, pamali di tengah masyarakat kita. Seorang adik tidak boleh mendahului kakak. Ya, ya nanti kalau kakaknya gak nikah-nikah sampai umur 5 tahun bagaimana? 50 tahun misalnya bagaimana? Hanya adik gak nikah-nikah juga dong. Ya, jadi itu pamali yang salah. Yang benarnya siapa duluan dapat calon, siapa duluan dapat keinginan dan ada kesempatan untuk menikah, kenapa tidak? Lanjutkan. Ya, lebih cepat lebih baik. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya seorang kakak melihat adanya kekhawatiran adiknya masuk ke dalam pergaulan yang kurang bagus dan seterusnya, ada maslahat yang diinginkan, ada mudaratnya ingin dihindari, maka enggak ada masalah sang kakaknya mengalah adiknya duluan. Misalnya dananya cukup untuk satu orang saja nikah, maka adiknya dulu didahulukan. Insyaallah pamali yang kita sebutkan tadi enggak benar, bahwa seorang adik tidak boleh mendahului kakaknya. Enggak ada masalah adik atau kakak duluan, ya adiknya sudah dua kakaknya belum ada. Yang enggak ada masalah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selesai ya? Enggak ada lagi yang lain? Sudah selesai ya? Baik, sampai sini pembahasan kita. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di pertemuan yang akan datang, masih berkaitan dengan masalah keluarga. Sekali lagi, masalah keluarga ini banyak problemnya. Ini baru dua dari sekian problem yang ada dalam keluarga. Dan orang-orang yang berkeluarga harus tahu problem-problem itu dan bagaimana menyelesaikan problem itu. Dan kita masya Allah terbantu dengan fatwa-fatwa para ulama berkaitan dengan masalah problem-problem yang ada. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.